أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال الإمام سعد رحمه الله فقال متعجبين من دعوته mereka berkata terheran-heran dari dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mukhbirina lahu annahu min al-muhal ayuti'uh. Dan mereka mengkhabarkan mustahil untuk tunduk taat kepada dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya tidak mau, enggan. Dan mereka mengatakan najisana lina'budallaha wahdah. Apakah kamu wahai Nuh datang kepada kami dalam rangka mengajak kami hanya untuk menyembah Allah saja, sehingga kami meninggalkan sesembahan apa yang disembah oleh ayah-ayah kami, bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Qabbahahumullah. Ja'alul amr alladhi huwa awjabal wajibat wa akmalul umur min al-umur lati la yu'aridhuna biha wa ma wajadu 'ala aba'ihim. Mereka jadikan perkara-perkara yang seperti itu sebagai pertentangan, sehingga menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. وقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام. Mereka lebih mendahulukan nenek moyang mereka, ayah-ayah mereka terdahulu yang tersesat di atas kesyirikan dan penyembahan kepada berhala, patung. Ala ma da'at ilaihi rusul min tauhidillah wahdahu la syarikalah. Dari apa yang dibawa oleh rasul dengan tauhidullah wahdahu la syarikalah. Wa kadzabu nabiyahum, dan mereka mendustakan nabinya. Wa qalu fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Maka mereka mengatakan, fatina, datangkanlah kepada kami bukti yang kuat, yang nyata, yang jelas. Bimata iduna, dari apa yang kau janjikan kepada kami, kunta minas salikin. Kalaulah seandainya engkau termasuk orang-orang yang jujur, wahal istiftah minhum ala anfusihim. Pembukaan ini dari mereka sendiri. Faqala lahum Hudun alaihi salam. Maka Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Waktu Ibn Hud sudah masuk Hud, bukan Nuh. Wa ila Madyan akhahum Hudan Madyan. Ila Adin. Taib diralat Hud, Nabi Allah Hud alaih salatu wassalam. Faqala, faqala lahum Hud alaih salatu wassalam. Maka Nabi Hud alaih salatu wassalam mengatakan pada mereka, qad waqa'a alaikum wa bikum rizun wa ghadab, telah pasti pada kalian akan tertimpa, Allah akan menimpakan kehinaan, azab, kemurkaan pada kalian. Karena sebab-sebabnya sudah terpenuhi. Wahana waktul halak. Waktunya sekarang adalah azab dan kebinasaan pada kalian. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa abaukum. Apa kalian mendebat aku, membantahku terhadap nama-nama yang kalian buat sendiri, kalian dan nenek moyang kalian. Kaifa tujadiluna ala umurin lahaqani kullaha. Kenapa bisa? Atau kok bisa kalian malah mendebat, membantah terhadap perkara yang tidak ada hakikatnya? Wala aslam sammaitumuha aliha. Terhadap patung berhala yang kalian sendiri membuatnya, menamakannya. Wa hiya la syai' min al-aliha fiha wa la mithla dzarrah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Mana zawa biha min sultan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan sultan tentang hal ini sedikit pun. Bukti perintah dari Allah tidak ada untuk menyembah berhala. Tidak ada. Hina halau kana sahiha la anzalallah biha sultanan. Karena kalau seandainya benar ada, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan buktinya, perintahnya untuk menyembah berhala, patung sesembahan kalian. Tidak ada. Tidak ada perintahnya. Fa'adam inzalih lahu dalilun ala butlani. Tidak diturunkannya sultan bukti yang kuat, perintah dari Allah untuk menyembah patung dan berhala, ini dalil, sudah merupakan bukti batilnya apa yang kalian ikuti. Innama min matlubin maqsudin khususan umurul kibar illa waqad bayyana Allah fiha min al-hujaj ma yadul 'alayha. Sesungguhnya tidaklah satu perkara yang besar kecuali sudah Allah jelaskan dengan gamblang jelas dari dalilnya, perintahnya, tidak diragukan lagi. Fantaziru ma waqa'akum min al-iqab. Maka tunggulah oleh kalian dari siksaan yang akan menimpa kalian. Alladzi wa'adtukum bih inni ma'akum minal muntadhirin. Sungguhnya aku bersama kalian, sama-sama saling menunggu. Tetapi perbedaan antara menunggunya Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam dengan kaumnya berbeda. Farq bainal intidharain, intidhar man yakhshaw fani qad wa intidhar man yarju min Allah an-nashr wa thawab. Adapun kaumnya menunggu bencana, siksaan dari Allah. Adapun Nabi Hud alaihi salatu wasalam menunggu pertolongan, kemenangan, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada oleh karena itu, kata Allah, bainal fariqin, Allah buka antara dua kelompok, siapa yang benar, siapa yang salah. Faqala fa'anjainahu hudan, ay hudan. Maka kami selamatkan Nabiullah Hud, alladzina amanu ma'ah, birahmatin minna. Kami selamatkan Hud, alaihissalatu wassalam, dengan rahmat kami, rahmat dari kami. Innahu alladhi hadahum lil iman, karena dialah Allah yang telah memberikan hidayah pada keimanan. Fa'injahum berrahmati, Allah selamatkan mereka dengan rahmatnya. Qatta'na dabir alladhina kadzabu bi ayatina, kami siksa karena azab dengan azab yang pedih sehingga tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Wasallallahu alaihim rihal aqim, Allah timpakan kepada mereka angin nam yang menghabisi mereka seluruhnya, membinasakan mereka seluruhnya. Atadar min syain atat alaihi illa ja'atuhu karramim, tidak ada satu pun melainkan hancur lebur. Fa ahlaku fa asbahu illa yura masakinuhum, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka mereka hancur binasa tidak terlihat lagi kecuali tempat tinggal mereka. Fanzur kaifa kana akibatul munzirin, perhatikanlah baik-baik bagaimana akibat ketika peringatan Allah tidak dihiraukan, sudah sampai kepada mereka hujjah, burhan, al-bayan, dan mereka tidak mau tunduk patuh. Wa'amur bil iman, dan mereka tidak mau beriman, tetap di atas kekufuran dan kesyirikan. Aqabathumul halak, Allah hancurkan dan Allah binasakan mereka. Wal khizi, dan kehinaan, fadhihah, dibongkar kejahatan mereka. Wa atwa fi hadhihi dunya la'nah wa yawmul qiyamah, dan di dunia dilaknat dan hari kiamat pun demikian. Ala inna 'adan kafaru rabbahum, ketahui sesungguhnya kaum 'ad telah kufur kepada Allah. Ala bu'adan li'adin qawmi Hud, ketahuilah betapa jauhnya bagi nam Ad adalah kaum Hud, mereka hancur binasa disiksa. Waqala hahuna faqad ta'na dabir alladhina kazzabu bi ayatina wa makanu mu'mini bi wajhi minal wujuh, kami hancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka tidak mau beriman dengan segala sisi. Bal wasafa bi takdzibil 'inad, bahkan mereka adalah orang-orang yang mendustakan dan sombong. Wa na'tumul kibr wal fasad, Allah subhanahu wa ta'ala sifati mereka dengan kibr wal fasad. Sallallahu musta'an sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin, fadhlu wa barakatuh.